Sepine ing wengi iki aku dewe, atiku mung tansah eling karo kowe. Angin Malioboro tansah ngelingake, aku ora bakal lali karo kowe. Aku kangen kowe, esok awan wengi sore. Aku kangen kowe, apal apal lagu iki saiki disambung C C C C C C. Tutup klambi anyar, nanging sing mbok pamerke neng aku neng opo. Nalon-nalon ya, duket sing kumpat, sing paling apik itu hadiah bakso sak mangkok, ayo, ayo.